Wa'iddu lil fitani wal bala'i sabra. Siapkan untuk menyambut fitnah dan bencana itu dengan kesabaran. Kelebihan orang di dalam beragama Islam, minimal kata Profesor Dr. Buya Hamka. Yang pertama, Islam menanamkan kepada kita kepercayaan bahwa manusia itu lebih mulia di atas seluruh makhluk. Dan ini real karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau memang begitu, kita bukan kebo, bukan sapi, bukan kedek, bukan juga babi, bukan hewan buas. Tetapi kenyataan memang banyak yang rupanya tidak seperti itu, tapi ternyata wataknya. Ini yang kita sayangkan. Maka kita dilarang oleh agama untuk tidak bersikap kejam dan jahat, karena itu wataknya binatang buas. Kita dilarang oleh agama agar tidak rakus, karena itu wataknya apa? Kedek. Kita jangan sok berkhianat, gampang berkhianat, terutama sama pasangan, karena itu watak ayam jago. Wah, kalau ngerayu, tuk tuk tuk tuk tuk, padahal enggak ada apa-apanya, kurang ajar tuh. Habis nelur 15 ditinggal. Loh, Masya Allah. Jahat enggak tuh? Jahat. Kita tidak boleh menjadi orang mudah dihina, karena mudah dihina itu wataknya anjing. Kita juga dilarang oleh Allah suka menghalalkan segala cara, apa saja dimakan, karena itu wataknya babi. Babi itu wataknya wal kedual, hal haram diuntal, sing penting di perut enggak nyengkal. Sing penting enggak mencret. Lucu. Ada orang yang ngetes halal haram itu yang penting enggak mencret. Dimakan. Wah, alhamdulillah aman. Enggak mencret. Halal. Masya Allah. Nek mencret, wah ini tanda-tanda haram ini. Ya Allah. Tidak. Intinya menyematkan sifat-sifat hewan buas ini pasti menjatuhkan manusia yang Allah sudah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Makanya illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Hadirin sekalian, yang kedua, kenapa kita itu harus beragama? Dan untungnya orang beragama, karena agama kita menanamkan orang yang beragama itu pasti lebih mulia daripada yang tidak beragama. Hadirin sekalian, kalau ada orang ateisme alias anti agama berbahagia dan mulia, itu hanya sekedar perkara parsial, ketenangan semu. Yang di dalam bahasa mereka puas. Makanya kebahagiaan yang namanya puas itu dasarnya biasanya nafsu. Sementara kebahagiaan yang sejati itu dasarnya wahyu. Hadirin sekalian, kita tidak mengingkari semua orang tujuan di dalam hidup ini mencari kebahagiaan dan mengusir kegundahan. Cuma pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak meraih kebahagiaan? Jawabannya simple. Karena kita ingin bahagia sendiri. Iya enggak? Jadi dimanapun orang itu kalau ingin meraih kebahagiaan, bahagianya enggak dibagi-bagi. Ya, nyusahin orang. Suami ingin bahagia sendiri, konsekuensinya nyusahi istrinya, ya bahagi, enggak dapat. Tuh. Dalilnya Pak, ketika antum mendapatkan kabar bahagia, terus antum apa pikirannya? Pengin cepat disampaikan ke orang lain. Dan buktinya juga, nih, maaf, contohnya agak sedikit jorok. Antum pengin bahagia sendiri, orang kanan kirinya susah, antum kentut. Enak enggak? Enak. Alhamdulillah. Orang lain kanan kiri, dasar lo. Itu ngeyel juga dia. Udah lo, yang kehilangan siapa? Oh, enggak merasa kehilangan lo yang rame. Tapi ente senang sendiri, enak sendiri, maplong, orang lain susah. Nih deh. Ini hadirin salian menunjukkan bahwa penghambat utama kebahagiaan, ada banyak orang yang ingin bahagia sendiri di atas penderitaan orang. Islam menjawab, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah orang itu beriman dengan iman sebenarnya sampai mampu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam lafaz lain Rasulullah menghadirkan satu kalimat yang lebih indah, man ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, masuk surga, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaknya kematian hadir datang kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Membangun hablum minallah, sangat bagus, syarat bahagia nomor satu. Yang kedua, masya Allah, wal yati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilai, hendaknya dia mampu memperlakukan orang sebagaimana dia senang diperlakukan. Selesai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira yang antum masukkan ke dalam hati seorang muslim. Mas, anak kasih contoh. Ya maaf, kita kasih contoh nikmat-nikmat yang antum gak sadarin. Yang tadi kentut. Sekarang antum buang hajat. Masya Allah. Sudah hampir tamat selesai rasanya, masya Allah. Anak tanya sama antum, puasan mana keluar dari toilet sama keluar dari hotel bintang 5? Nah, jujur. Wah, sukses keluar toilet. Wah, enggak nengok itu. Dari mana mas? Tenang aja lo, nanya-nanya. Masya Allah. Coba bayangkan Pak. Ketika antum sudah mau cebok, ternyata airnya enggak ada. Subhanallah. Ya. Terus kemudian ada orang lewat. Pak, tolong ambilin air. Mas, tolong pilih air seember sama emas kilo. Pilih yang mana? Duh, masya Allah. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Jadi mengembirakan seorang muslim itu tidak harus bernilai. Coba bayangkan, mahalan mana emas 1 kilo dengan sekarang? Air seember. Dah, enggak usah mas, air ini aja mas, bunder. Gelondongnya, lundung. Ngapain gue? buat emas ini ya. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, oleh karena itu agama itu pasti. Nah, pertanyaan yang paling krusial, kenapa orang beragama itu mulia dan harus mulia? Karena Allah mengatakan inna akramakum. Lalu manusia kan tadi itu makhluk yang paling mulia. Tambah mulia ketika kita hiasin takwa agama. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kenapa terpuruk? Allah mengatakan jawabannya, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iman ini yang lepas. Ini nanti kita akan masuk sedikit tentang bagaimana perhelatan umat Islam di Indonesia dari masa ke masa. Nah, setelah ini ya, setelah yang berikut ini. Mana yang panas-panas ini? Ya adem terusnya, kencing nanti. Oke, hadirin sekalian. Yang ketiga tadi kata Buya, kenapa kita itu harus beragama dan untungnya menjadi muslim? Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini tidak selamanya di dunia, justru sementara. Dari situlah membuat pola tingkah laku dan pola pikir, saya tidak boleh habis-habisan di sini. Saya harus mengumpulkan bekal, dan bekal utama, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, enggak. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin ashahinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Apalah ada yang masya Allah umurnya sampai 90-an. Pikun sadar, ketika sadar pun nanya, "Nak, aku iku mati kapan?" Masya Allah. Ya. Itu. Tapi yang sehat, subhanallah. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Dan sekali lagi perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh, buktinya dua. Satu, enggak ada yang bisa balik. Ada orang Palembang yang balik. Dan yang kedua, kita sampai hari ini tidak bisa nyambung wifi lagi. Enggak ada. Wah, gue hubungin deh emak gue. Enggak ada. Ada yang bisa balik. Lupa. Kalau antum ke Mekah saja yang hanya 40 hari dan bisa balik bekalnya 2-3 koper, apalagi hajir kuder. Masya Allah. Padahal kurang air zam-zam melimpah, kelaparan banyak yang sodakoh, kehabisan bekal, masih banyak orang yang berpacu untuk memberikan bantuan. Sementara di akhirat nafsi-nafsi, bahkan Allah menegaskan, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Enggak ada yang bisa nyelamatin. Sekarang saya sendiri di mahsyar. Oh, di kuburan. Sekarang antum jangankan mahsyar, Pak, ngerinya kuburan. Buktinya antum coba jam 1 malam datang, di atasnya aja takut kok. Gitu. Apalagi sendirian. Makanya betul ketika Utsman ibnu Affan ziarah kubur menangis, lalu dikatakan kepadanya, wahai Utsman, dituturkan kepadamu surga neraka tidak menangis, tetapi dituturkan kamu melihat kuburan menangis. Beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar, siapa yang selamat di situ setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu, tapi kalau di situ tidak selamat, wama ba'dahu ashad minhu, dan setelahnya akan lebih dahsyat. Sehingga Abdullah ibn Abi Aizar mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kamu punya dua hunian, hunian satu di atas bumi dan hunian satunya di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Dia menjawab, sampai mati. Ada kopi apa nih mas? Gak ada arseniknya ya. Insyaallah aman. Hadirin sekalian, betul. Hunian satu di atas bumi. Kalau sekarang kita umur kasih Allah 70, sekarang sudah 60, berarti di Palembang kurang dua kali pilkada. Masya Allah. Nengok kanan, nyampe enggak ya gue? Masya Allah. Iya. Sementara engkau perbaiki pintu jendelanya, engkau hiasin dengan berbagai macam hiasan bunga indah, dan engkau lengkapi perabotnya. Sementara berapa lama kamu tinggal di bawah bumi sampai kiamat? Seandainya kiamat kurang 1 juta tahun, Pak. Seandainya nih. Ya kalau kurang 1 juta, kalau 2 juta? Kuburan tok berapa? 2 juta. Loh, mikir enggak gitu? Ya Allah. Kurang 2 juta, ya Allah. Dikebuki terus loh, Pak. Aduh. Ada yang disiksa itu sampai kiamat, ada yang disiksa sementara, kondisi siksaan kubur. Ya Allah, mikir. Masa iya hanya 70, susahnya lebih banyak daripada senangnya di dunia, kita korbankan ini. Aneh, rumah yang suatu ketika dan kapan saja kita tinggalkan tanpa pamit. Maaf, kita cicil sampai mencicil. Kita kumpulkan uang untuk supaya kita bisa mendapatinya. Sementara Masya Allah Pak, jangankan mikir masang rekeningnya, jangan mikir nyicilnya, kepikiran untuk sekarang bagaimana membangun sebaik mungkin penghunian yang di bawahku, yang di bawah tanah alias kuburan enggak ada. Kayak kalau bisa seperti ini. Makanya dengan salian keimanan kita sebagai seorang muslim, kata Allah, kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa ansharah." Jika cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, maka kata Rasulullah SAW, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan untuk menuju kampung kekekalan yaitu akhirat. Latihan. Karena kalau enggak antum latih, berat ninggalkan dunia. Pelan ya Allah. Dan buktinya loh Pak, badan kita itu sudah menunjukkan pelan-pelan gak kerasan di dunia. Buktinya gampang sakit-sakitan. Musim hujan, batuk-batuk. Musim panas, ini gak cocok. Makin gak cocok, yang disalahin udaranya. Waduh, udara sekarang kotor. Ya. Sebetulnya itu sebagai isyarat, bahkan ini bukan tempat tinggal kita abadi. Makanya wattajafi 'an daril ghurur, pelan-pelan latihan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli, siap mati sebelum datangnya. Caranya kita berbekal. Siap bukan berarti bikin apa? Bikin lubang ditengokin weekend gitu. Enggak. Itu malah frustasi antum. Bak bekal. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan innallaha yubghidhu kulla ja'dariyin jawad. Allah benci orang yang dungu lagi kasar. Karena apa? Hidup tanpa bebekalan, hidup tanpa persiapan, hidup tujuannya untuk hidup di dunia ini, yaitu apa? Hanya untuk makan minum. Bukan sekarang ini mempersiapkan alam kehidupan yang lebih kekal, yaitu yang dikatakan Allah walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirnya kehidupan tingkahnya tidak ubahnya seperti apa? Hewan. Makanya Allah membuat satu ungkapan yang pedes sebetulnya. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu seperti apa? Al an'am tadi. Balhum awal, bahkan lebih parah. Kalau kambing masih dibuat untuk kurban akikah, coba antum gendut akikah, ada yang mau saya sembelih? Nggak ada, habis. Ulaika kal an'am balhum awal. Ungkapan Rasulullah SAW, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar, alias suaranya kenceng di tempat-tempat sia-sia dan maksiat. Bukan semangatnya di masjid, bukan semangatnya sholat, bukan semangatnya tahajud. Akhirnya jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Bangkai artinya apa pak? Kerjaannya cuma tidur. Kata orang Jawa, kerjaannya matek, melek, nyekek, nelek, ngolek. Mate tidur, melek bangun, nyekek makan, eek tahu sendiri antum. Ngolek cari. Nanti mate lagi, mate. Enggak ada kecuali aktivitas ulaika kal an'am, parah. Wa himarin bin nahar. Ungkapan Rasulullah berikutnya, dia itu keledai di siang hari. Yang dipikirkan keledai, pagi kurma, sore gandum, yang ada di punggungnya cuma dunia. Tidak ada aktivitas keakhiratan, dan tidak ada ceritanya ada keledai dengar azan. Wah, azan nih. Langsung keledai uduk-uduk-uduk ke masjid. Waduh, keledai mahal ini. Enggak ada. Alias la adhan wala sholat wala ini puasa, enggak puasa sama saja. Sekarang Idul Fitri, Idul apa saja enggak ada bedanya. Yang ada di otaknya dunia dan duit, sehingga memunculkan mental wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah dunia, wa jahilin bi amri akhirah, sangat jahil dalam masalah urusan akhirat. Wah, kalau diajak bicara tentang peluang ekonomi, bisnis, wah fasih. Tapi pak, diajak bicara masalah akhirat, agama, bleng. Sampai ada yang subhanallah. Tanya, pernah ada seorang yang masya Allah tokoh besar. Yeah, pejabat tinggi. Kunjungan ke pondok tahfidz yatim piatu. Tanya, dek, ini hafal berapa juz? 10 bu. Yang ini 15. Masya Allah, hebat. Yang ini 25. Lah yang ini berapa? 30. Masya Allah, kurang berapa juz lagi? Udah 30, nanya kurang berapa juz lagi? Subhanallah. Lihat tuh, merek orang Islam kayak apa? Quran sudah dijawab 30 juz, masih kurang berapa lagi? Ya dijawab kurang 5 Taurat Injil. Allah. Sampai ada yang tanya juga, pak, sholat Jumat itu hari apa pak? Masya Allah. Hebat mas, hari Senin pak. Ya nanti bapak yang khotib, anak yang jadi imam. Sholat Jumat, dikiranya kayak sholat duha kapan gitu ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini kondisi real. Memang Kalau kita membaca sejarah, ini sedikit cuplikan sejarah. Nah, saya sebetulnya kepingin kemarin bedah buku saya ini, Fakta Wali Song. Ya, cuman ini nanti aja dah, tahun depan. Ya, tahun depan. Yang mau baca, ini buku saya tulis dari tahun 2006, baru selesai 2016. Jadi karena ini campur penelitian, dan insya Allah masih terus berlanjut, sekalian saya akan meneliti masuk ulama pembaharu jaringan Timur Tengah Nusantara abad 18 sama 19. Ini juga rada berat, tapi alhamdulillah sudah mulai ada pintu gerbang titik cerah, ya. Pintu gerbang nih, belum nyampe pintu, apalagi kamar. Ini masih lama, ya. Dan nanti pasti penelitiannya ke saya sih idealnya harus sampai ke Malaysia, Malaka, Thailand, Champa, Fatani, ya, sampai Belanda. Masya Allah. Makanya doakan sehat walafiat dan duitnya banyak. Ya. Karena meneliti ini enggak murah, ya. Ya. Wali Songo ini aja saya mengadakan penelitian ke situs-situsnya hampir 10 hari, termasuk ke tempat-tempat sejarah. Ya. Nah, cuplikannya. Memang maaf, seperti yang dikatakan oleh Soekarno, presiden kita yang pertama, sejarah Indonesia itu tertulis dalam kondisi kacau balau dikarenakan malasnya tokoh-tokoh Islam terutama dalam menulis sejarah. Itu. Coba aja. Buku saya baca puluhan, itu enggak ada yang sama. Padahal yang diceritakan cuma satu. Sunan Giri. Makanya membutuhkan sampai puluhan tahun. Ini yang benar mana? Ya. Ini. Berbeda ketika sekarang kita membaca buku sejarah kaitannya dengan sejarah perkembangan Islam awal di Arab, apalagi dakwah Rasulullah ketika di Mekah, dakwah Rasulullah ketika di Madinah, dan perang-perangnya Rasulullah terbukukan secara detail, bahkan harinya, tanggalnya, bulannya. Ini hadirin sekalian ngeblank. Kadang-kadang untung yang membuat semangat saya, kita temukan dua buku orsinil, satu ditemukan di Italia, dua di Belanda. Jadi di Italia itu ada museum namanya Museum Arestia, tepatnya di daerah Ferrara. Nah, itu ada buku berupa lontar atau runtal. Bentuknya seperti ini, antum biar tahu. Nah, ini kira-kira tulisan Hono Coroko bahasa Kawi Sangsekerta. Kemudian setelah itu diusahakan untuk dicarikan peterjemah. Seluruh Jawa diublek-ublek, enggak ada yang bisa. Akhirnya dikirimkan kopi ke Belanda Leiden, ketemulah ahli bahasa Sangsekerta, ternyata orang Belanda, namanya Profesor Dr. Drewes. Ya, dan penelitian-penelitian dia juga berbasis pada Kejawaan dan Kesumateraan, dan dialah murid tersayangnya Senuk Horgonye. Lagi-lagi barat. Yang termasuk penasihat keagamaan Belanda ketika saat perang, ada perang Jawa, perang Sumatera, perang Aceh. Dan mungkin Belanda itu menjajah kita ratusan tahun, habis untuk perang pada masa itu. Karena kerugian di Jawa saja itu terbukukan oleh sejarah kurang lebih 25 juta dolar Amerika. Perang Jawa tok. Belum melayang nyawanya Belanda 8.000, asli Belanda 7.000, pasukan bayaran dari orang-orang pribumi, sementara di Diponegoro kehilangan 200.000 kaum muslimin. Mahal perang. Nu yang menikmati kemerdekaan kok sak seneng-senengnya begini. Itu. Nah, hadirin salian, kembali lagi, yang menarik di kitab itu ternyata setelah diterjemahkan isinya Wali Songo mengadakan muktamar tahunan. Masya Allah. Dari sinilah asumsi bahwa Wali Songo itu dewan dakwah mendekati kebenaran. Karena ternyata beliau-beliau ini kumpul secara rutin, dan ketika itu kebetulan habis paripurna tugas dari Sunan Ampel, kemungkinan besar imam beliau wafat atau tua, digantikan ketua barunya Sunan Giri, mengadakan sarasehan yang menyoal tentang makrifatnya Siti Jenar itu benar atau tidak. Di dalam kitab Krupak Firara itu disebutkan seperti ini bahasanya. Saya kasih cuplikan aja. Niko sakataing para wali sami apa guneman ing Giri Gajah ing Gunung Kadaton kang pagunemaken tingkahing mangarifat. Karena orang Jawa enggak bisa mengatakan makrifat, mangarifat. Contoh baca Fatihah pun alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kang karihin pangeran ing bunang, ini anggota sarasean yang hadir. Kang karihin pangeran ing bunang kaping kalih pangeran ing Mojogong. Pangeran Mojogong ini masih saudaranya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu kan datang dari Champa. Bapaknya namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi, bukan Maulana Malik Ibrahim. Karena sebagian ahli sejarah terkacaukan menyamakan antara Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, bapaknya Sunan Ampel, dengan Maulana Malik Ibrahim yang kuburannya ada di Leran Gresik, yang wafat tertulis di nisannya. Dan saya sematkan di sini batu nisannya, tertulis di situ wafat hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau tahun Masehinya 1419 Masehi. Ya. Ini batu nisannya.